Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Yang ketujuh, setelah imam di akhir khutbahnya, setelah menutup khutbah yang berisi mau'idhah nasihat, kemudian memulai berdoa, mengangkat kedua tangan dengan tinggi, ya, berbalik ke arah kiblat, memunggungi makmum dan terus berdoa mengangkat kedua tangan, ya, makmum juga demikian ikut mengangkat kedua tangan mereka, dan jika imam doanya dikeraskan mereka cukup mengaminkan, ketika imamnya doanya sir tidak dikeraskan maka mereka masing-masing berdoa. Adapun cara mereka mengangkat kedua tangan, ya, menurut Al-Albani tidak diangkat tinggi seperti imam, karena pada riwayat itu yang disebutkan hanya Nabi Asad yang mengangkat tinggi kedua tangannya, ini menurut Al-Albani, Allah Adam. Kemudian di akhir doa, ya, di akhir doa dalam keadaan masih tetap menghadap ke arah kiblat, disunnahkan bagi imam, ya, khatib membalik rida, ya, di akhir doanya sebelum berbalik ke arah makmum, sebelum berbalik menghadap kepada jamaah. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zaid, ya, dan hadis Aisyah yang telah disampaikan di awal pembahasan. Ya. Pada hadis Abdullah bin Zaid, lafadznya fatawajjaha ila al-qiblati yad'u, ini riwayat al-Bukhari. Riwayat muttafaq alaih, fastasqa fastaqbala al-qiblata wa qala barida'ahu, ya. Nabi berdoa minta hujan kemudian menghadap ke arah kiblat, ya, berdoa wa qala barida'ahu, dan membalik ridanya. Nah, pada riwayat Al-Bukhari fatawajjaha ilal kiblat yada'u, kemudian Nabi menghadap ke arah kiblat berdoa wa hawwala rida'ahu, dan Nabi mengubah posisi ridanya, membalik ridanya. Ya, pada hadis Aisyah yang panjang, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pada riwayatnya, "Tsumma rafa'a yadayhi," kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, "falam yazal fi rafi'i," kemudian Nabi senantiasa mengangkat, ya, dalam keadaan mengangkat kedua tangan berdoa, "hatta bada bayadhu ibtayhi," sampai kelihatan putihnya kedua ketiak beliau, berarti diangkat tinggi, "thumma hawwala ila an-nasi dhahra," kemudian Nabi membalikkan punggungnya ke arah manusia, para sahabat, berarti berbalik ke arah kiblat, wa qalaba aw hawwala rida'ahu, wa qalaba aw hawwala rida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi, dan Nabi membalik, ya, mengubah posisi ridanya dalam keadaan beliau mengangkat kedua tangannya, ya, masih menghadap ke arah kiblat di akhir doa sebelum berbalik, ya, sebelum berbalik menghadap kepada jamaah. Naam. Nah, itu. Dan pada kedua riwayat tersebut hanya mengatakan wa qala barida'ahu wa hawwala rida'ahu, membalik ridanya, tanpa penyebutan bagaimana kaifiyah, tata cara membaliknya. Ya. Tetapi telah datang hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu riwayat Ahmad. Nah, hadis Abdullah bin Zaid yang telah kita lewatkan riwayat Bukhari Muslim. Di situ hanya mengatakan waqala barida'ahu. Nabi SAW membalik ridanya. Nah, ada riwayat Ahmad dari hadis Abdullah bin Zaid riwayat Ahmad yang menjelaskan tata caranya. Lafadznya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasqa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasqa. Ya. Mengerjakan salat istisqa, ya, berdoa, meminta hujan. Nah, istasqa berdoa meminta hujan, wa alaihi khamisatun lahu sauda, dan di atas tubuhnya, di atas kedua bahunya, khamisatun, ya, khamisah, sejenis pakaian yang disebut khamisah, sejenis pakaian disebut khamisah, yang memiliki a'lam, ada corak-coraknya, ya, ada corak-coraknya seperti ini. Nah, ada corak-coraknya. Lahu sauda, milik beliau yang berwarna hitam. Jadi beliau ketika itu mengenakan rida yang berwarna hitam, yang bercorak, namanya khamisah, warna hitam. Pakai rida seperti ini. Ini rida. Nah, jadi diletakkan di atas kedua bahu begini. Nah, tidak dijahit, tidak berkancing, ya. Ujungnya lepas begini, hanya dikenakan di kedua pundak menutup, ya, punggung dada seperti ini. Nah, itu rida. Rida yang dipakai oleh Nabi ketiga itu khamisatun sauda. Khamisah itu ada a'lam, ada corak-coraknya. Pakai corak-corak. Sauda warna hitam. Nah, fa arada an ya'khudha bi asfaliha. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ingin mengambil bagian bawah dari khamisahnya yang dikenakan sebagai rida itu, ya, khamisah hitamnya. Fayaj'alahu a'laha, untuk kemudian beliau jadikan di atas. Jadi beliau hendak membalik yang bawah, hendak diambil untuk dijadikan di atas. Dan khamisah ini kainnya tebal. Ya, kainnya tebal, jadi cukup berat. Ya. Nabi farada ayakhudha bi asfaliha fa yaj'alahu a'laha. Beliau ingin mengambil bagian bawahnya untuk diangkat, dibalik yang bawah hendak diangkat ke atas, yang bawah hendak dijadikan di atas begini. Mau dijadikan di atas gitu dan dibalik. Tapi keberatan, berat. Beliau merasakan berat. Jadi tidak jadi. Nah, fasakulat alaih, kata Abdullah bin Zaid. Fasakulat alaih, ya, maka ternyata berat atas Nabi. Khamisah itu terasa berat untuk diangkat. Nah, akhirnya faqalabaha alaihi al-aymanu ala al-aysari wal-aysaru ala al-ayman. Faqalabaha alaih, maka Nabi alaihi salatu wassalam membaliknya. Tidak jadi, ya, tidak jadi membalik yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah, enggak jadi. Kemudian Nabi hanya mencukupkan faqalabaha alaih, kemudian Nabi membaliknya atas tubuhnya. Posisinya saja yang diubah. Al-aymanu alal aisar, yang di kanan, di pundak kanan, di bawah kanan ini, ya, dipindah ke kiri, wal aisar alal aiman, dan yang di kiri dipindah ke kanan. Ya. Jadi ini saja yang diubah oleh beliau, dibalik seperti ini. Nah, ini sudah berbalik dan sudah berpindah, kan? Nah. Ya. Jadi yang tadinya ini di kanan, ya, ini di kiri. Khusus sauda itu, kemudian ini bagian luar, ini bagian dalam, dibalik oleh Nabi. Ya. Yang dalam jadi di luar, kemudian yang kanan dipindah ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi ada dua di situ yang terjadi, bagian dalam menjadi di luar, yang luar menjadi dalam, kemudian yang letaknya di bahu kanan berpindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Nah, faqala ba'alai al-ayman wa al-aysari wa al-aysaru ala al-ayman. Nah, riwayat Ahmad ini sanadnya dinilai berderajat sahih oleh Al-Albani. Sanadnya dinilai berderajat sahih oleh Al-Albani. Kemudian pada riwayat Ahmad lainnya dari hadis ini juga, lafadznya riwayat Ahmad yang lain, thumma tahawwala ila al-qiblati, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berbalik menghadap ke arah kiblat, wa hawwala ridaahu, dan mengubah letak ridanya, faqalabahu dhahran libatnin, faqalabahu dhahran libatnin, ya, dengan membalik bagian luar menjadi bagian dalam. Nah, riwayat ini, riwayat Ahmad lain ini menjelaskan secara jelas bahwa Nabi membalik, ya, yang bagian luar menjadi bagian dalam menjadi bagian luar. Nah, faqala bahu dhahran li batnin, wa hawwala ridaahu faqala bahu dhahran li batnin, dengan membalik dan mengubah letak rida yang dikenakan di atas pundaknya dengan membalik bagian luar menjadi bagian dalam. Ya, sampai di sini riwayat yang sanadnya dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Ada kelanjutannya. Pada riwayat ini ada kelanjutan. Wa tahawwalan nasu ma'ah, dan orang-orang, para sahabat jamaah, ikut mengubah letak rida-rida mereka mengikuti Nabi alaihi wasallam. Tetapi tambahan riwayat ini bahwa para sahabat juga ikut mengubah, ya, letak rida-rida mereka, ini difonis syad, difonis syad, ganjil keliru oleh Al-Albani dalam kitab Ad-Da'ifah, dalam kitab Ad-Da'ifah. Nah, tambahan itu. Jadi yang sabit dari Nabi riwayat ini bahwa Nabi saja yang riwayat ini. Nah, bagaimana dengan para sahabat? Artinya tidak ada riwayat tentang itu. Adapun riwayat tambahan ini yang mengatakan bahwa sahabat juga ikut membalik rida-rida mereka, riwayat itu keliru, ganjil, syad. Sesuai vonis Al-Albani dalam Ad-Da'ifah. Baik. Jadi ini riwayat-riwayat yang sahih yang tidak kita dengar, dinilai sahih oleh Al-Albani, riwayat Ahmad dinilai yang pertama sanadnya sahih bahwa Nabi membalik ridanya, yang posisi kanan diletakkan di posisi kiri, yang kiri posisi kanan. Nah, dan riwayat Ahmad yang lainnya bahwa Nabi membalik, ya, yang dalam jadi yang luar jadi yang dalam, yang dinilai sanadnya hasan. Nah, begitu. Adapun tambahan riwayat bahwa para sahabat juga ikut membalik rida-rida mereka, maka itu keliru, syad, ya. Nah, itu, ya, tata caranya. Kemudian menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, ini bukan hanya disunnahkan bagi imam, bukan hanya disunnahkan bagi imam yang berkhutbah, tetapi makmum juga disunnahkan membalik rida-rida mereka. Nah, pendalilan jumhur, mereka mengatakan bahwa pada asalnya hukum yang berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku bagi umatnya, selama tidak ada dalil pengkhususan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan pendalilan ini kuat, ya. Pada asalnya apa yang diamalkan oleh Nabi itu berlaku juga bagi umatnya. Apa yang diamalkan oleh imam, ya, juga berlaku bagi para makmum. Ya. Ini posisi Nabi sebagai imam yang berkhutbah, ya. Dan beliau adalah nabi untuk dicontoh. Jadi pada asalnya juga berlaku bagi umatnya, para sahabat yang ada di bawah. Nah, apalagi makna dibalik itu dapat dijangkau oleh logika. Makna dibalik membalik rida itu bisa dijangkau logika. Yaitu apa? kata ulama, dalam rangka tafa'ul, dalam rangka tafa'ul yaitu optimis dan berharap akan bernasib baik, bahwa Allah akan mengubah nasib mereka dari kekeringan menjadi kesuburan, dari tidak ada air menjadi banyak air dengan hujan, perubahan keadaan. Jadi mengubah rida ini, membaliknya dalam rangka tafa'ul, ya, optimis dan berharap akan bernasib baik, Allah akan mengubah kondisi mereka. Seperti berubahnya, ya, posisi rida mereka. Allah membalik keadaan mereka sebagaimana dibaliknya, ya, rida mereka. Nah, itu makna dibaliknya. Nah, ini hujjah jumhur. Ya, adapun berhujjah dengan riwayat Ahmad dari hadis Abdullah bin Zaid, wa tahawwala an-nasu ma'a, dan kaum muslimin juga ikut mengubah, membalik rida-rida mereka. Kita sudah dengar bahwa Al-Albani memvonis itu riwayat yang salah, ganjil, syadz. Jadi kita tidak bisa berhujjah dengan itu. Ya. Yang bisa kita jadikan hujjah apa yang kita dengar tadi, bahwa pada asalnya apa yang dilakukan oleh Nabi itu juga berlaku bagi umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan itu hanya khusus untuk Nabi. Dan di sini kita tidak ada kejelasan dalil bahwa itu hanya khusus untuk Nabi. Meskipun memang tidak ada riwayat yang memperjelas bahwa para sahabat ikut mengubah, membalik rida-rida mereka. Baik, jika ini sudah kita ketahui, ada keterangan dari Ibnu Abdul Barr. Nah, dapatkan dalam At-Tamhid, Ibnu Abdul Barr menjelaskan, ya, bahwa imam membalik rida mereka dalam keadaan berdiri, ya, dalam keadaan berdiri masih menghadap ke arah kiblat di akhir doa, dan makmum membalik rida-rida mereka. Para makmum membalik rida-rida mereka dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Jadi bukan berarti makmum yang sedang duduk, karena ya memang mereka dari awal duduk untuk mendengar khutbah, sampai doa berlangsung juga berdoa dalam keadaan duduk. Ya. Bukan berarti ketika membalik rida mereka berdiri. Tidak. Ya. Tetap dalam keadaan duduk, kata Ibnu Abdul Barr. Dan Ibnu Abdul Barr mengatakan, saya tidak mengetahui adanya khilaf di sini. Saya tidak mengetahui adanya khilaf. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Ya, dalam hal ini. Bahwa makmum membalik rida mereka dalam keadaan tetap duduk. Adapun imam memang posisinya berdiri menghadap ke kiblat. Makmum kan memang menghadap ke kiblat dari awal dan seterusnya, tapi duduk posisinya. Ketika balik rida juga duduk. Adapun imam, ya, ketika itu sedang menghadap ke arah kiblat di akhir doa membalik ridanya, dan makmum ikut membalik rida mereka. Makmum tentunya tetap posisi duduk begitu, ya. Ini, ya, barakallahu fikum. Sementara itu, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa membalik rida itu khusus imam saja. Ini pendapat yang kedua, menyelisih jumhur ulama, ya. Ada sebagian kecil ulama mengatakan bahwa yang membalik ridanya hanya imam, adapun makmum tidak. Alasannya tidak ada dalil, tidak ada riwayat yang benar bahwa para sahabat ikut membalik rida mereka. Ya. Ya, kalau kita perhatikan cukup kuat juga pendapat ini. Karena diriwayatkan pada hadis Abdullah bin Zaid, hadis Aisyah, ya, bahwa Nabi membalik rida mereka, dan tidak ada riwayat yang menjelaskan sahabat ikut membalik rida mereka. Yang berpendapat ini adalah Al-Layth Ibn Sa'ad Al-Misri. Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Layth Ibn Sa'ad Al-Misri yang seera, sezaman dengan Imam Malik, yang kata Syafi'i lebih faqih daripada Malik, Al-Layth Ibn Sa'ad di Mesir. Nah, Malik di Madinah. Kemudian Abu Yusuf, Al-Qadi Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim, dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, ini dua murid senior Abu Hanifah. Dua murid senior Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadi, Ya'qub bin Ibrahim, dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Ya, ini diantara yang berpendapat makmum tidak mengubah rida mereka, itu khusus imam. Dengan alasan itu, karena tidak ada riwayat bahwa para sahabat ikut membalik rida mereka. Wallahu a'lam. Jika ini sudah jelas, ya, kembali menekankan tadi cara membalik rida meliputi dua hal, ya, berdasarkan dua riwayat Ahmad itu, dan dua-duanya dikatakan sanadnya yang pertama sahih, yang kedua hasan, ya, menurut penilaian Al-Albani, yaitu memang sabit dari Nabi SAW. Cara membaliknya, pertama, membalik bagian dalam menjadi bagian luar. Bagian dalam menjadi bagian luar. Yang kedua, membalik letaknya, posisinya, dengan memindahkan yang di pundak kanan beralih ke pundak kiri, yang pundak kiri beralih ke pundak kanan. Ya. Jadi seperti ini. Ini kan di luar, ini di dalam. Jadi ini di, ini nanti yang menjadi di dalam. Kemudian yang ini di kanan pindah ke kiri. Berarti kan begini. Yang kanan ini kan. Yang kanan sekarang di sini, yang kiri di sini. Kemudian ini tadi yang di dalam, sekarang di luar. Baik. Ini mazhab Malik, Ahmad, dan pendapat lama Asy-Syafi'i. Ya. Bahwa begini cara membaliknya. Ini pendapat mazhabnya Malik, Ahmad, dan pendapat lama Asy-Syafi'i. Jika ada yang bertanya, apa pendapat barunya Syafi'i? Mau tahu pendapat barunya Syafi'i? Pendapat lamanya Syafi'i ini. Ya, pendapat lamanya Syafi'i ini. Ketika di Irak, di Baghdad. Pendapat baru Syafi'i ketika sudah di Mesir, berdasarkan riwayat Ahmad tadi, Nabi ingin mengambil, Nabi berniat sejak awal khamisah, saudanya itu ingin diambil bagian bawah, dinaikkan ke atas, ya, tapi terasa berat. Asy-Syafi'i ketika di Mesir meneliti ulang pendapatnya, kemudian memahami bahwa niatnya Nabi diperhitungkan, hanya saja karena berat tidak jadi. Nah, maka kata Asy-Syafi'i, ya, berarti disunnahkan dibalik juga yang bawa naik ke atas jika mampu melakukannya. Adapun Nabi waktu itu tidak jadi karena berat, khamisahnya berat. Ini menurut Asy-Syafi'i. Jadi di samping yang bawa dinaikkan ke atas, posisinya juga dibalik yang kanan ke kiri. Ini pendapat barunya beliau. Tetapi jumhur mengatakan yang diperhitungkan adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi. Alladhi yastaqirru alaihi amalu, yang kemudian menjadi tetap amalannya itu. Meskipun memang berniat tadinya begitu, namun kemudian yang diamalkan oleh beliau hanya mengubah posisi letak yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, kemudian yang dalam dibalik menjadi di luar, yang luar menjadi di dalam. Itu saja yang diamalkan oleh Nabi, maka kita mengikuti amalannya Nabi. Kita tidak menghitung apa yang awalnya diniatkan oleh Nabi. Karena itu tidak jadi, tidak terrealisasi, tidak teramalkan. Kita hanya melihat yang diamalkan. Ini jumhur. Ya. Wallahu a'lam, jadi cukup itu saja. Ya. Dibalik saja yang kanan dialihkan ke yang di pundak kanan, dialihkan ke pundak kiri, yang pundak kiri dialihkan ke pundak kanan, sambil posisi bagian dalam dibalik menjadi yang di luar. Ya, ini yang kita ikuti, wallahu a'lam. Kemudian itu dibiarkan terbalik hingga pulang ke rumah dan pakaian itu dilepas, sampai rida ini disimpan. Ya, dilepas sudah. Jadi bukan diubah posisinya sejak di musholla, ya. Setelah selesai sholat kemudian buru-buru dikembalikan ke posisi semula, tidak. Nah, jadi tetap seperti itu sampai pulang ke rumah dan pakaian ini, ridak ini dilepas. Nah, Nah, jika ini tidak jelas, barakallahu fikum, di sini ana hendak menjelaskan tentang jenis-jenis pakaian supaya kita bisa memahami ya perbedaan antara rida, komis, ya. Karena rida di sebagian kamus, ya, di sebagian kamus diartikan rida itu baju, ya, gamis, begitu. Nah, padahal ketika didalami ke hadis-hadis dan keterangan ulama, ya, kita mendapati beda. Ini memang jenis pakaian yang berbeda. Nah, rida itu, ya, pakaian berupa kain seperti ini, kain. Ya kan? Anak sekarang sengaja pakai rida untuk antum lihat sekalian. Dan ya, kebetulan pas juga Allah takdirkan nih ridanya hitam ya. Nah, lebih pas. Baik. Kain yang kedua ujungnya dikenakan di atas kedua pundak bahu seperti ini, diletakkan begini saja. Nah, tanpa dijahit dan dikancing. Begini saja. Ini tidak. Paham? Jadi kain apa saja antum ambil, kemudian antum kenakan dengan cara ini, maka mengandung makna rida. Antum sudah mengenakan rida. Paham ya? Baik. Adatnya Nabi dalam berpakaian dan para sahabat, Nabi alaihissalam dan para sahabat radhiyallahu anhum, adat mereka dalam berpakaian di masa itu, ya, di negeri Hijaz, mereka mengenakan sarung dan rida, dua potong pakaian. Untuk bagian atas tubuh mereka, ya, rida seperti ini, kemudian bagian bawah izar, sarung. Ya. Sarung. Sarungnya bukan sarung seperti kita ya. Sarung kita kan melingkar dijahit. Ya, itu hanya pakaian ujungnya tidak dipertemukan untuk dijahit, nanti tinggal dilingkarkan, dijadikan sarung. Nah, orang-orang Yaman masih memakai sarung seperti itu. Ini bisa jadi sarung ini. Nah, jadi ketika kain itu diikatkan di bawah, digulung, jadi sarung di pinggang kan? Diikat di pinggang, digulung, menutup aurat ya dari pusar ke bawah. Ini sarung. Ketika hanya diletakkan di atas kedua pundak seperti ini, jadi rida. Nah, adatnya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu sarung dan rida, karena negeri mereka negeri yang panas. Ini kan rida ini kan terbuka-buka ya. Nah, dada terbuka-buka gini kan. Nah. Daerah yang panas. Ya. Jadi lebih sesuai iklim mereka. Nah, terkadang Nabi alaihissalam mengenakan gamis. Dan Nabi suka pakai gamis yang juga antum kenal dibahasakan dengan jubah. Ini kan kita pada pakai gamis kan, ini yang disebut jubah ya. Nah, itu gamis, itu komis, ya. Nabi terkadang pakai komis, yaitu gamis, ya, yang biasa disebut jubah, sebagai pengganti sarung dan rida. Jadi Nabi pakai gamis itu saja, satu pakaian. Karena panjang ke bawah, jadi bagian atas tubuhnya tertutup, kemudian aurat bagian bawah ya juga tertutup dengan satu kain, dengan satu pakaian, yaitu komis. Jadi tidak pakai sarung lagi, tidak pakai sirwal, ya, hanya pakai gamis itu saja. Itu kebiasaan Nabi SAW. Imma sarung dan rida, itu adatnya mereka dengan para sahabat. Ya. Sekarang Nabi pakai satu pakaian saja, yaitu komis, gamis. Sebagai pengganti rida dan sarung. Kenapa Nabi suka pakai gamis? Karena simple. Hanya satu pakaian, satu kali pakai, tertutup semua. Baik. Adat di negeri kita apa? Ya. Kebiasaan kita apa? Kalau kita sarung atau sirwal ya. Sarung atau sirwal. Atau dua-duanya. Sarung didobel lagi sirwal, didobel lagi sarung di luar. Nah, untuk tubuh bagian bawah. Dan bagian atas biasanya kita pakai apa? Kemeja, ya. Kemeja orang biasa bilang baju koko gitu kan. Ya, kemeja, baju koko atau gamis yang sudah banyak dipakai sekarang. Komis itu yang panjang ke bawah, jubah untuk tubuh bagian atas. Ya, kemudian menutup kepala dengan peci. Adapun adatnya Nabi dan para sahabat, kebiasaan mereka serban. Kalau kita kan biasanya peci, peci saja ya. Nah, dan terkadang jika hawa dingin di negeri kita misalkan ditambah lagi jaket gitu kan di luarnya. Begitu. Nah, apabila mengenakan sarung dan rida ketika istisqa, ataukah pakai sirwal atau sarung dan kemeja atau gamis, kemudian ditambah lagi rida di atas kemeja atau gamis seperti ini misalkan. Anak sekarang kan pakai gamis, pakai sirwal, bawa sirwal, kemudian pakai gamis kan jubah, kemudian anak pakai rida sekarang di atas gamis. Nah, jika istisqa maka inilah rida, inilah yang dibalik. Nah, jelas. Dengan demikian, jika ini sudah difahami, ya, kain yang diselendangkan di atas kedua pundak memiliki hukum yang sama dengan rida untuk dibalik. Terkadang, ya, ada orang menyelendangkan kain di pundaknya, ya, dilipat kemudian diselendangkan di sini, ya. Mungkin itu memiliki hukum yang sama dengan rida, asalkan diletakkan di atas kedua pundak. Nah, ya, ini ridanya rida kecil, gitu kan? Ridanya kecil, tidak lebar. Nah, kemudian ulama mengkias kepadanya, kepada rida tersebut, pakaian yang semakna dengan rida yang diletakkan di atas kedua pundak. Seperti apa contohnya? Ulama Saudi misalkan mereka mengatakan mislah. Tahu mislah? Antum pernah lihat jasnya orang-orang Saudi yang panjang itu? Ada yang hitam, ada yang coklat kemerah-merahan. Tidak ada lengannya kan? Hanya dimasukkan begini. Kemudian bagian dada terbuka, tidak ada kancingnya itu. Panjang ke bawah. Iya kan? Tahu? Itu mislah namanya. Nah, itu oleh ulama Saudi ya, termasuk Ibn Uthaymin, mereka mengatakan itu memiliki makna yang sama dengan rida. Karena bagian dada terbuka, tidak terkancing dan diletakkan di pundak tanpa lengan. Semakna dengan rida. Jadi mislah itu yang mereka balik ketika mereka istisqa, jas khasnya orang Saudi. Nah, sekarang bagaimana dengan jas resmi yang dikenakan, biasa dikenakan dikenakan di negeri kita, ya? Biasanya dipakai di atas kemeja, jas yang tebal itu. Tidak dikancing juga kan? Atau terkadang ada kancingnya cuma satu itu. Ya, yeah, jas. Nah, terbuka bagian dada. Kalau ada kancing, palingan satu. Atau memang ada yang tidak ada kancingnya, tebal. Biasanya dipakai ketika acara resmi, pertemuan resmi itu dipakai itu jas. Ya. Yeah. Apakah memiliki hukum yang sama? Ya. Yeah. Dan sebelum lanjut, jas seperti ini kami dulu ketika belajar di Yaman di Syekh Mukbil, ya, saudara-saudara kita salafiyun senang pakai itu, pakai jas itu. Ikhwah-ikhwah pakai jas. Masyaallah, pakai jas. Nah, pakai sarung, ya. Kemudian pakai gamis, ada jasnya. Masyaallah. Nah, mereka namakan kut, ya. Mereka menyebutnya al-kut bil kaf, al-kut, kut. Mereka menyebutnya kut, itu jas itu. Syekh Abdul Razzaq Afifi, Anda menemukan fatwa beliau dalam fatwanya. Syekh Abdul Razzaq Afifi, beliau berfatwa bahwa jas itu, kata beliau al-kut, al-kut itu jas itu tadi yang Anda jelaskan, itu mewakili rida untuk dibalik pada istisqa. Itu menurut siapa? Syekh Abdul Razzaq Afifi. Adapun menurut Ibn Uthaymin, adapun menurut Al-Uthaymin dalam Majmu' Fatawa wal Rasail, kata Ibn Uthaymin, saya ragu dengan hal itu. Yani beliau ragu apakah al-qut jas itu bisa menggantikan rida. Dan beliau kemudian mengatakan al-zahir la yuqlad. la yuhawwal. Dan tampaknya kata beliau tidak dibalik. Qut jas itu tidak dibalik, tidak seperti rida, tidak semakna dengan rida. Itu kan ada lengannya memang ya, dengan panjang itu dimasukkan. Adapun bagian dada memang terbuka, diletakkan di bahu ya, tapi memang itu ada lengannya. Itu mungkin yang membuat beliau ragu karena lengan panjang itu. Nah, kesamaan maknanya dari sisi terbuka, tidak dikancing, diletakkan di kedua pundak, namun ada lengannya dimasukkan panjang. Itu mungkin yang membuat keraguan pada Ibnu Utsaimin, sehingga beliau kemudian mengatakan tampaknya itu tidak dibalik. Ya. Nah, kemudian Ibnu Utsaimin menjelaskan, ya, itu tadi bahwa tampaknya itu tidak dibalik. Awalnya dia mengatakan saya ragu itu semakna dengan kut untuk dibalik. Kemudian beliau mengatakan tampaknya itu tidak dibalik. Jadi tidak semakna dengan tidak. Barakallahu fikum. Baik. Jadi apabila tidak mengenakan rida seperti ini atau yang semakna dengannya yang digambarkan tadi, ya, maka tidak disyariatkan membalik baju yang dipakai, pakai baju kaos misalkan, atau pakai kemeja, baju koko, atau pakai gamis, jubah, tidak disyariatkan membalik itu. Nah, di baju atau kemeja atau gamis, jubah yang dikenakan tidak disyariatkan dibalik karena berbeda dengan rida. Ya. Ya, sampai saat ini ana tidak mendapati, tidak mengetahui seorang ulama yang mengatakan baju atau kemeja atau gamis, jubah itu dibalik pada salat istisqa. Nah, memang ditinjau dari segi makna berbeda dan ya, contoh perbedaan itu juga pada momen yang lain, ya, perbedaan hukum seperti pada orang yang berihram, ya, orang yang berihram untuk haji atau umrah. Orang yang berihram untuk haji dan umrah itu kan punya aturan-aturan, ya, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Di antaranya dalam hal berpakaian, bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki tidak boleh pakai gamis dan yang semisal dengan gamis yang memang dijahit mengikuti potongan-potongan tubuh. Gamis, kemeja dan semisalnya itu kan memang dijahit mengikuti potongan tubuh, kan, dijahit berkancing, ya kan. Baik. Itu tidak boleh dipakai ketika berihram. Begitu pula tidak boleh pakai sirwal. Tidak boleh pakai sirwal. Nah, itu sirwal juga dijahit, ya. Dimodel sesuai potongan tubuh, kan? Nah, itu juga tidak boleh dipakai. Ya. Yang dipakai ketika berihram adalah ridaun wa izar, izarun wa rida, pakai sarung dan rida. Nah, mungkin antum sudah biasa melihat orang berihram. Biasanya mereka pakai dua lembar kain putih, ya kan? Bagian bawahnya dijadikan sarung, dililitkan, ya, digulung. Nah, itu izar. Kemudian bagian atasnya hanya diletakkan di atas kedua pundak seperti ini, kan? Itu rida. Nah, tidak boleh pakai gamis, melanggar. Haram pakai gamis kemeja. Al-muhim yang memang di style, di model untuk mengikuti potongan tubuh, dijahit seperti gamis dan semisalnya, itu tidak boleh dipakai. Harus pakai rida. Kemudian tidak boleh pakai sirwal, harus pakai sarung. Jadi bagaimana jika misalkan seseorang, ya, dia ingin berihram, nyari rida enggak ada, dia enggak punya rida. Nah, kondisinya terdesak. Adanya gamisnya itu. Kata ulama, copot gamisnya, kenakan seperti rida begini. Yang penting jangan dipakai sebagai gamis. Dicopot aja itu gamis, kemudian letakkan, ya, di atas kedua pundak seperti rida begini, jadi hukumnya seperti rida. Paham ya? Jadi rida itu maknanya kain yang dikenakan di atas kedua bahu, di atas kedua pundak, diletakkan begini. Jadi kalau tidak ada sarung bagaimana? copot sirwalnya, lilitkan jadi sarung. Nah, yang penting jangan dipakai sebagai sirwal, begitu. Jadi kan memang ada perbedaan makna dan hukum kan? Nah, oleh karena itu di sini ya yang disebutkan oleh ulama rida dan yang semakna dengannya, hatta jas, kut itu saja tadi ya, bagian depannya terbuka jadi kancing tapi karena berlengan Ibnu Utsaimin ragu. Meskipun Syekh Abdul Razak Afifi ya berfatwa semakna dan bisa dibalik, tapi Ibnu Utsaimin ragu dan mengatakan tempatnya tidak. Jadi baju, kemeja, gamis itu jelas tidak dibalik. Kemudian ada keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini yang sangat bagus di Majmu' Fatawa Rasail ya, ketika beliau menegaskan bahwa tampaknya kemeja itu tampaknya jas itu tidak dibalik, beliau menjelaskan bahwa tidak ada tuntutan, tidak ada keharusan untuk mengenakan sesuatu yang dapat dibalik saat istisqa, yang kemudian mau keluar istisqa sibuk mencari apa ini, nyari supaya jadi rida gitu, nyari jas misalkan ada fatwa jas bisa dibalik, padahal biasanya tidak pakai itu gitu loh, biasanya tidak pakai itu, cuma karena mau istisqa supaya dia yang dibalik nyari apa yang bisa dipakai jadikan rida apa jadi seperti itu. Jadi kata Ibn Uthaymin, hendaknya keluar untuk istisqa sesuai tabiatnya dalam berpakaian. Sebagaimana biasanya, sesuai kebiasaannya, yang biasa dia pakai di rumahnya, sehari-hari sesuai tabiatnya. Nah, begitu ya. Kalau memang biasa ya pakai rida, kemudian keluar pakai rida, ya bisa dibalik. Nah, biasa menyelendangkan kain di atas kedua pundaknya seperti rida dan dia keluar dengan itu, ya itu bisa dibalik. Baik. Dan itu juga hanya sunnah. Nah, jika memang ada rida atau yang semakna dengannya, maka mengamalkan sunnah. Baik. Nah, kemudian bagaimana dengan serban misalkan? Imamah ini, imamah serban ataukah peci ya? Atau kain yang ditutupkan di kepala, terkadang dijadikan ghatrah ya, terkadang ditutupkan di kepala saja begitu. Nah, terkadang. Nah, apakah ini bisa dibalik? Nah, apakah ini bisa dibalik seperti rida, padahal dipakai di mana? Di atas kepala. Serbannya dibalik. Gitu. Nah, pecinya dibalik, kemudian dipakai terbalik. Ya? Jawabannya tidak. Tidak disyariatkan hal itu. Kenapa? Karena itu tidak semakna dengan rida. Nabi alaihissalam adatnya pakai serban. Tidak ada riwayat bahwa Nabi membalik serbannya. Hanya ridanya dibalik. Dan ini ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Rasail. Ya. Ini yang benar ya, fatwa Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Rasail menegaskan bahwa peci, serban dan semisalnya itu tidak dibalik karena itu di kepala. Tidak semakna dengan rida, Nabi SAW tidak membalik serbannya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedelapan yang terakhir ya, kemudian setelah membalik rida ya, lalu membalikkan tubuh ke arah kaum muslimin, membalikkan tubuh ke arah kaum muslimin, kemudian menutup khutbah, mengakhiri khutbah ya, ditutup khutbahnya ya dengan kalimat penutup khutbah, kemudian turun dari mimbar untuk mengerjakan sholat istisqa 2 rakaat. Dalilnya adalah hadith Abdullah bin Zaid dan hadith Aisyah. Nah, maka qala barida'ahu thumma shalla rakaatain thumma nazala ya. Kita lihat lafadznya secara persis di riwayat Abdullah bin Zaid, thumma shalla rakaatain wa hawwala rida'ahu thumma shalla rakaatain, membalik ridanya kemudian salat rakaat. Ini riwayat Al-Bukhari. Uh, riwayat muttafaq alaih, wa qala barida'ahu wa shalla rak'atain, membalik ridanya dan salat 2 rakaat. Riwayat Aisyah mengatakan summa, jadi wa qala ba'au hawwala ridaahu wa huwa rafi'un yaday, Nabi membalik ridanya dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Summa aqbala 'alan nas, kemudian Nabi berbalik, membalik tubuhnya menghadap kepada manusia sahabat. Wa nazala, dan turun dari mimbar. Fa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat istisqa. Selesai. Ya, barakallahu fikum. Tata cara salat istisqa sudah dibahas di depan. Nah, jadi tersisa satu matan, yaitu persiapan apa yang dilakukan ya untuk sebelum keluar melakukan istisqa. Persiapan apa yang dilakukan sebelum keluar melakukan istisqa, dan semoga dengan satu kali pertemuan itu nanti bisa tuntas ya pembahasan ini, barakallahu fikum. Nah, tafadhalu jazakumullahu khairan, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.